panjang ke depan. Gaya sok metal-metalan, tak taunya serba pas-pasan. Tinggal di kontrakan, rumah bulanan. Malu dong malu, kamu sok keren. Malu dong malu, kamu sok keren. Kedongan tinggal diperkomplekan, rambut panjang ke depan, gaya sok metal-metalan. Tak taunya serba pas-pasan. Tinggal di kontrakan, rumah bulanan. Sudah zamannya dek, anak muda sekarang. Biar baju cicilan, asal keren penampilan. Iya kan? Dari yang minyak rambut sampai ke kaos kaki, semua serba kredit. Kedongan tinggal diperkomplekan, rambut panjang ke depan, gaya sok metal-metalan. Tak taunya serba pas-pasan. Tinggal di kontrakan, rumah bulanan. Zamannya dek, anak muda sekarang. Biar baju cicilan, asal keren penampilan. Betul. Dari yang minyak rambut sampai ke kaos kaki, semua serba kredit. Anak kedongan tinggal diperkomplekan, rambut panjang ke depan, gaya sok metal-metalan. Tak taunya serba pas-pasan. Tinggal di kontrakan.